Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar akidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan wasilah yang keenam atau perantaraan yang keenam yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam lembah kesyirikan atau dosa kesyirikan, yaitu tatkala seorang gulu atau berlebih-lebihan di dalam menyanjung atau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebagian kaum muslimin yang mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah atau perantaraan di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ada juga yang berdoa secara langsung ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan, seperti sebagian dari kelompok sufi ekstrim. Ada di antara mereka yang meminta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mendapati musibah atau kesempitan-kesempitan hidup, seperti yang disebutkan oleh seorang yang bernama Al-Busiri Muhammad bin Sa'id di dalam Burdah. Jadi Al-Busiri ini adalah di antara tokoh ya kesesatan bernama Muhammad bin Sa'id di dalam kitabnya Burdah. Dia mengajak bicara Nabi SAW dalam keadaan Rasulullah SAW telah meninggal. Dia sebutkan di dalam bait syairnya, ya akramal khalqi mali man aluzi bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Yang dia maksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mali man aludhu bihi siwaka, tidak ada bagi diriku tempat berlindung kecuali denganmu. Inda hululil hadithi al-amami, tatkala terjadi musibah-musibah yang besar. Jadi di sini secara sharih, sangat jelas dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat perlindungan diri. Padahal yang seperti ini tidaklah boleh kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada bait-bait syair selanjutnya. Lebih parah lagi. Jadi ini adalah di antara sifat gulu, sifat berlebih-lebihan tatkala memuji atau menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara yang benar yang disebutkan oleh para ulama, cara kita memuji, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mempelajari sunnah beliau. Kita pelajari hadis-hadis beliau. Kemudian setelah kita pelajari, kita amalkan, kita taati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang beliau perintahkan, kita kerjakan. Apa saja yang beliau larang, kita tinggalkan. Maka itulah tanda sebenar-benarnya seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dusta besar, kebohongan besar, kalau ada di antara kaum muslimin yang dia mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia menentang sunnah Rasulullah, maka bentuk pengakuan dia cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah dusta. Dia mengaku mencintai Rasulullah, kemudian tak kala dihadapkan, diberikan kepada dirinya pesan-pesan Rasulullah, wasiat-wasiat emas Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, dia menolaknya, dia membencinya, bahkan dia membenci seorang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka orang tadi yang dia mengaku mencintai Rasulullah, pada hakikatnya dia berdusta. Pada hakikatnya dia berdusta. Mustahil seorang yang mencintai Rasulullah dia membenci sunnah Rasulullah. Seperti orang mencintai orang tuanya. Kalau dia betul-betul mencintai orang tuanya, ayahnya, ibunya, pasti dan pasti dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibunya, terlebih sudah meninggal. Nah, wasiat-wasiat ayah dan ibunya dia laksanakan sebagai bentuk cintanya kepada kedua orang tuanya. Lebih-lebih ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka mencintai Rasulullah sekedar pengakuan tanpa adanya pembuktian. Naam. Dia mengaku mencintai Rasulullah. Dia mengaku berani berkorban nak membela Rasulullah. Tapi tak kala sunnah Rasulullah ada di hadapannya, tak kala sunnah Rasulullah dilecehkan, tidak ada kecemburuan pada dirinya. Maka orang yang seperti ini, naam, apa yang dia ucapkan dari pengakuan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya itu didustahkan dengan perbuatan-perbuatannya. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, poin yang ketujuh atau wasilah yang ketujuh yang bisa mengantarkan seorang kepada kesirikan adalah wa naha sallallahu alaihi wasallam anil wafa'i bin nadri idza kana fi makanin yu'badu fihi sunamun aw yuqamu fihi 'idun min a'yadil jahiliyah. Kata Syekh Fauzan Habibullah, beliau menyebutkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk seorang menunaikan nazar di tempat yang di situ disembah berhala padanya, atau ditegakkan salah satu perayaan hari besar dari hari besarnya orang-orang jahiliyah. Jadi kita dilarang untuk melaksanakan ibadah seperti nazar di tempat yang itu disembah berhala, atau di salah satu tempat yang ditegakkan atau dilaksanakan salah satu hari besarnya orang-orang jahiliyah. Di antara sebabnya karena dikhawatirkan manusia atau orang-orang awam, orang-orang jahil menyangka bahwasannya ajaran mereka itu benar. Tak kala mereka menyembah berhala, ya, melaksanakan 6 hari-hari besar mereka, kemudian kita ikut nimbrung di sana. Nah, maka yang seperti ini akan membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus di tengah-tengah orang awam. Dan kita dilarang untuk ikut campur atau menolong mereka di dalam ibadah-ibadah mereka. Ini tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Dan toleransi yang seperti ini adalah toleransi yang salah. Di dalam agama Islam, kita diperintahkan untuk toleransi. Memang benar. Kita tidak boleh mengganggu orang-orang non-muslim dari kalangan Yahudi atau Nasrani atau agama yang lainnya tatkala mereka beribadah. Tidak boleh kita mengganggu mereka. Nah, bahkan tidak boleh kita membunuh sebagian mereka tatkala mereka sedang beribadah, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Khawarij dari kalangan teroris, yang mereka melakukan bom bunuh diri atau memasang bom di gereja-gereja mereka atau di tempat-tempat ibadah mereka tatkala mereka sedang beribadah. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Nah, kita harus toleransi ya terhadap mereka. Tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jauh-jauh hari beliau telah berpesan tentang hal ini. Jangankan kita membunuh mereka, mengganggu mereka tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan, itu tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan, apalagi sampai membunuh. Ya, sampai membunuh orang kafir tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah fa inna rihaha tujadu masirati arba'ina aman." Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini salah satu jenis kafir atau non-muslim yang tidak boleh dibunuh. Ada setidaknya jenis, empat jenis kafir. Tiga jenis tidak boleh kita ganggu mereka, apalagi sampai menumpahkan darah mereka. Ada satu jenis yang dibolehkan untuk diperangi. Tiga jenis yang tidak boleh kita ganggu harta mereka, darah-darah mereka tidak boleh ditumpahkan. Yang pertama adalah kafir mu'ahad. Yang dimaksud dengan kafir mu'ahad dijelaskan oleh para ulama adalah kafir atau non-muslim yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin atau negeri kaum muslimin untuk tidak saling menyerang. Ini namanya kafir mu'ahad. Seperti contoh misalnya negara Indonesia. Ya, negara kita alhamdulillah negara muslim. Terikat perjanjian dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk tidak menyerang misalnya negara Australia. Ya, dan kita tahu negara Australia adalah negara kafir. Tidak boleh saling menyerang, karena kita terikat perjanjian. Ini namanya kafir mu'ahad. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang mendapat perlindungan oleh pemerintah kaum muslimin atau segolongan kaum muslimin dan tinggal di negeri kaum muslimin. Ini namanya kafir dhimmi. Dan di Indonesia sangat banyak. Ya, di Indonesia sangat banyak jenis kafir dhimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin yang mendapat perlindungan negara atau segelintir ya dari kalangan kaum muslimin. Maka kafir ini pula tidak boleh dibunuh. Yang ketiga adalah kafir musta'man, yaitu kafir yang mendapatkan jaminan keamanan seperti duta-duta besar atau pelancong-pelancong, ya, turis-turis yang datang dari negeri luar sengaja ke Indonesia untuk berwisata. Maka turis-turis yang seperti ini tidak boleh juga dibunuh. Dia termasuk kafir musta'man. Ini tiga jenis kafir yang tidak boleh diganggu harta-harta mereka. Tidak boleh pula ditumpahkan darah-darah mereka. Kalau ada sebagian kaum muslimin menumpahkan darah dari tiga jenis kafir ini, maka dia tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja dia tidak mampu. Ya, padahal bau surga itu sudah bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Dan kafir yang keempat yang boleh kita perangi adalah kafir harbi. Kafir harbi disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan kafir harbi adalah kafir yang menyerang kaum muslimin. Ya, menyerang kaum muslimin. Ini kafir yang boleh kita balik serang atau boleh kita mempertahankan diri. Kalau ada misalnya satu daerah, ya di situ adalah non-muslim kafir menyerang, ya desa muslim, maka wajib di negeri itu atau di desa itu untuk berperang. Dan jihad bagi penduduk itu adalah wajib ain. Ya, tak kala ada orang yang mau menyerang negerinya, maka orang muslim yang ada di situ wajib berjihad untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan negerinya. Adapun daerah-daerah lain itu fardu kifayah, tidak wajib ain. Ya, daerah lain itu boleh menolong kalau ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah ada izin dari umara, ada izin dari pemerintah. Ya. Jihad itu ada banyak bentuk, dibahas oleh para ulama. Dan jihad ini adalah ajaran yang syar'i. Jangan kita tabu, ya. Jangan kita merasa takut dengan kata jihad. Ya, kalau ditempatkan pada tempatnya, jihad ini adalah sesuatu yang disyariatkan dan tidak menakutkan. Tetapi kalau disalahgunakan, maka dia akan menjadi menakutkan. Bahkan sebagian kaum muslimin takut, khawatir kalau misalnya dibahas malah masalah jihad. Ya. Padahal jihad ini disyariatkan di dalam agama Islam dan tidak akan bisa dihilangkan dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kitab-kitab para ulama itu dibahas masalah jihad. Mustahil mau menghilangkan syariat ini. Ini salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling penting adalah adalah memahami jihad ini sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya. Jihad itu ditegakkan kata para ulama untuk menegakkan antakuna kalimatullah yal ulya, agar kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah itu tinggi. Agar berjaya. Dan disebutkan banyak sekali syarat-syarat jihad. Ya, di antaranya adalah adanya izin dari umara, dari pemerintah. Ya, kalau jihad itu jihad yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Kalau ada izin dari pemerintah, ya, dari presiden misalnya, mengizinkan, baru kita laksanakan. Tidak diperbolehkan seorang pergi jihad dalam keadaan pemerintah tidak mengizinkan. Kalau jihadnya fardu kifayah. Begitu juga ada izin dari kedua orang tua kalau jihadnya jenisnya fardu kifayah. Tapi kalau jihadnya fardu ain, maka tidak perlu izin dari umara dan dari orang tua. Ya, dari orang tua. Yang perlu izin itu adalah sifatnya fardu kifayah. Jadi kalau misalnya negeri kita diserang oleh orang kafir, maka langsung saja berjihad, tidak perlu lagi izin nelpon dulu orang tua kita. Dalam keadaan orang kafir sudah menyerang kita, maka orang di sana, penduduk setempat itu fardu ain. Ini salah satu jenis jihad fardu ain. Di antara pula jenis jihad itu menjadi fardu ain, wajib ain, kalau pemerintah mengajak kita berjihad. Ya, pemimpin negeri ini mengajak kita bersama-sama. Ayo seluruh rakyatku misalnya, kita berjihad. Maka seluruh rakyat harus ikut, harus patuh kepada pemerintah. Kembali ke pembahasan tadi. Jadi jenis kafir yang keempat yang boleh diperangi adalah kafir yang menyerang. Ya, menyerang kaum muslimin. Maka boleh bagi kita untuk mempertahankan diri, untuk berjihad mengusir mereka. Naam. Kemudian Kata Syekh Fauzan Habibullah, kullu hadza hadarun minhu siyanatan li tauhid. Maka seluruh ini, wasilah-wasilah yang telah disebutkan dari wasilah-wasilah kesyirikan, yang pertama yang telah kita sebutkan adalah kita dilarang menggunakan lafaz atau kata-kata yang itu mengandung persamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, kita juga dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan seperti membangun bangunan di atasnya atau menerangi dengan lentera-lentera atau lampu-lampu. Begitu juga menghiasinya dengan keramik, naam, mengecatnya. Begitu juga menulisnya. Nah, untuk masalah menulis nanti kita akan sebutkan, naam, hukum yang disebutkan oleh para ulama bagaimana kalau itu dibutuhkan. Terlebih kalau seluruh bentuk kuburan itu sama. Ya, seluruh nisannya sama. Lalu bagaimana cara membedakannya kalau kita mau ziarah misalnya? Otomatis dibutuhkan sesuatu yang bisa membedakan kuburan yang satu dengan kuburan yang berikutnya. Nah, maka dibahas oleh para ulama apakah boleh menulis tulisan yang sekedarnya diperlukan untuk membedakan kuburan yang satu dengannya, naam, untuk tujuan misalnya ziarah. Naam, adapun hadis hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya, ada hadis larangan menulis tulisan kalau tidak diperlukan, lebih-lebih kalau tulisan yang sama sekali tidak ada kaitannya. Ya, menulis bismillah misalnya, menulis Al-Fatihah, menulis ayat kursi dan yang lainnya. Kemudian sarana yang ketiga atau wasilah yang ketiga yang dilarang karena ini mengantarkan kesyirikan adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, kemudian yang keempat yang telah kita sebutkan adalah kita dilarang untuk sholat ketika matahari itu terbit dan pula ketika terbenam. Karena ini ada unsur tasyabbuh, ada penyerupaan dengan orang-orang yang menyembah matahari. Dan yang kelima, di antara wasilah yang dilarang adalah kita dilarang untuk bersungguh-sungguh syadurihal, melakukan sebuah perjalanan dalam rangka ibadah, mengunjungi sebuah tempat yang kita meyakini di tempat itu ada sisi ya ibadahnya. Makanya seperti ini tidak diperbolehkan, dikecualikan kepada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Boleh kita bersungguh-sungguh melakukan perjalanan kepadanya karena di sini memang ada sisi ibadah. Kemudian yang keenam, wasilah yang berikutnya yang dilarang yang telah kita sebutkan adalah kita dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam menyanjung atau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah kita dilarang untuk menunaikan ibadah, naam, seperti nazar di tempat yang itu disembah berhala atau selain Allah Subhanahu wa taala, atau ditegakkan di situ salah satu perayaan besar dari perayaan-perayaan, naam, non-muslim. Kata Syekh Fauzan Habibullah, semua ini, tujuh perkara ini, tujuh wasilah ini, kullu hadza hadarun minhu siyanatan li tauhid. Semua ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menjaga tauhid seseorang. Ya, kenapa kita dilarang untuk melakukan tujuh wasilah itu? Ini, naam, tujuannya adalah untuk menjaga tauhid kita. Ya, agar tauhid kita tidak berkurang. Agar tauhid kita itu ya kuat. Wa hifadzun 'alaih, dan menjaga atasnya, wasaddan lil wasail wadzara'i allati tafdi ilaih, dan sebagai penutup celah dari wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa ma hadzal bayani tam minan nabi sallallahu alaihi wasallam wal ihtiyatu syadid wal ihtiyatu syadid alladhi yub'idul ummah ani syirki khalafa al kuburiyun sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asaw amrahu wartakabu ma naha anhu ma nahahum anhu. Bersamaan dengan penjelasan yang sangat sempurna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjagaan beliau yang sangat untuk menjauhkan umat ini dari kesyirikan, ternyata orang-orang kuburiyun menyelisih sunnah Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, telah melarang umat ini untuk melakukan wasilah-wasilah ini. Akan tetapi di lapangan kenyataannya orang-orang kuburiyun menyelisihi petunjuk Rasulullah ini. Wa asaw amruhu, mereka bermaksiat terhadap perintah Rasulullah. Wartakabu manahahum anhu, dan mereka terjatuh pada perkara yang mereka dilarang darinya. Fasayyidu al-kubabah alal kubur, ternyata mereka mendirikan kubah-kubah di atas kuburan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk mendirikan bangunan-bangunan atau mengatapi atau mendirikan kubah-kubah di atas kuburan. Ternyata di lapangan orang-orang kuburiyun mendirikan kubah-kubah. Wa banau 'alaiha al-masajid, dan ternyata pula mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan. Ini di lapangan. Ya, kalau sunnah Rasulullah itu dilarang. Ya, dilarang untuk seorang membangun masjid di atas kuburan. Tetapi akan tetapi di lapangan orang-orang kuburiyun, termasuk pula ya orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, mereka membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan orang yang dianggap soleh di dalam masjid. Jadi ini menentang sunnah Rasulullah. Wa zayyinuha bi anwa'iz zakharif atau zakharif, dan mereka menghiasi kuburan-kuburan dengan hiasan-hiasan atau ornamen-ornamen. Ya, mereka hiasi kuburan-kuburan, apalagi kalau kuburan itu dianggap oleh mereka kuburan wali atau orang yang dianggap soleh, mereka hias-hiasi, bahkan dikasih tirai, kelambu, ya, dikasih kemenyan, bahkan ada penjaga khusus. Nah, yang seperti ini adalah sikap guluh, nah, kepada kuburan. Nah, kemudian wasarrafu laha anwa'an minal ibadah min dunillah, dan mereka memalingkan berbagai macam jenis dari ibadah kepada selain Allah. Nah, tidak sedikit dari kalangan kuburiyun takala mendatangi kuburan-kuburan yang mereka anggap soleh, itu tidak hanya sekedar takziah. Nah, lebih dari itu, ada yang ngalap berkah, minta dimudahkan rezekinya. Nah, ada juga yang minta anak, ada juga yang minta kesembuhan, ya, dan kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, dan ini adalah kesyirikan, walaupun mereka menjadikan orang-orang soleh yang dikubur itu sebagai atau sekedar wasilah. Karena inilah naam letak ya inti dari kesyirikan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu mereka tidak meyakini berhala-berhala yang mereka sembah sebagai perwujudan orang-orang soleh itu bisa memberikan secara langsung kepada mereka apa yang mereka minta. Ya, tidak sama sekali. Mereka hanya meyakini berhala yang mereka buat sebagai perwujudan orang soleh itu bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka menganggapnya orang soleh, dan orang soleh kemungkinan besar bisa menyampaikan dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anggapan mereka. Padahal anggapan ini adalah salah. Allah sebutkan banyak di dalam Al-Quran, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum wa yaquluna haula syafa'una indallah. Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan, Allah kisahkan tentang hakikat peribadatan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan pula tidak bisa mengangkat, menghilangkan kemudaratan-kemudaratan, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan yang ada pada mereka. Akan tetapi mereka mengatakan haula syafa'una indallah. Mereka itu selain Allah, berhala-berhala itu adalah sufa'una, sebagai syafi' kami, sebagai perantara kami yang menyampaikan hajat-hajat kami, keinginan-keinginan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan kuburiyun atau orang-orang musyrik zaman sekarang dengan orang-orang terdahulu naam sama saja. Ya. Kalau mereka menjadikan orang yang dikubur itu, yang mereka anggap soleh itu sebagai wasilah, itulah letak kesirikan orang-orang terdahulu. Apalagi kalau mereka meminta secara langsung. Ya, meminta orang yang dikubur itu yang mereka anggap wali, langsung meminta. Wahai wali, saya minta dimudahkan rezeki. Wahai wali, saya minta anak. Wahai wali, ini dan ini. Langsung. Ini lebih besar lagi kesirikan. Nah. Jadi, naam, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ternyata banyak dari umatnya, terkhusus dari kalangan kuburiyun, menyelisihi hal ini. Kemudian qala al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim adalah enam seorang ulama besar di zamannya. Beliau adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara pula murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan menjadi ulama besar dari madhab Syafi'iyah adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara yang mendidik, yang mengajari ilmu kepada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi sangat disayangkan, nah, dari kalangan sufiyin, dari kalangan ulama-ulama mereka, mereka sangat membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, mereka menganggap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai Wahabi. Padahal istilah ini ya tidaklah benar. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu hidup lebih dulu, lebih jauh dibandingkan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi aneh kalau orang belakangan yang lebih dulu hidup dituduh mengikuti orang yang ya di depan. Orang yang dahulu sudah hidup jauh-jauh lahir dituduh mengikuti orang yang baru hidup. Jadi ini kedustaan. Dari sisi mana benarnya? Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dituduh Wahabi, itu pun istilah Wahabi naam juga tidak dibenarkan. Ya. Karena mereka ingin melarikan umat dari ajaran yang benar. Kalau ada seorang yang melarang maulidan, melarang yasinan, melarang untuk ziarah kubur, ya, untuk tujuan-tujuan kesirikan, ya, barulah mereka menuduh, oh ini Wahabi. Ya. Padahal naam apa yang mereka larang itu benar. Kita dilarang untuk ziarah kubur untuk tujuan kesirikan. Ya. Secara umum ziarah kubur diperbolehkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam berwasiat kepada kita agar kita berziarah kubur untuk mengingat kematian. Itu saja tujuannya. Tidak lain. Tujuan kita pergi ke kuburan agar kita sadar kita ini akan mati, akan menyusul orang-orang yang di kuburan. Ya, sebab itu tak kala kita di kuburan kita disunnahkan untuk berdoa, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna bikum lahikun. Ya. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Ya. Nahnu lahikun, nahnu insyaallah lahikun. Atau kama qala Rasulullah, kami insyaallah akan menyusul kalian. Itu tujuan kita ziarah kubur. Bukan dalam rangka untuk meminta kepada penghuni kubur atau menjadikan penghuni kubur itu sebagai wasilah yang bisa menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagian ya musuh-musuh Islam atau sebagian kelompok dari kelompok-kelompok Islam itu sangat benci kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam keadaan Al-Imam Ibnu Katsir itu lahir menjadi besar sebagai seorang ulama, yang mendidik beliau diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka agung-agungkan Al-Imam Ibnu Katsir. Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir ya dari kalangan mazhab Syafi'iyah tidak ada yang menolaknya. Mereka menerima. Mereka jadikan Al-Imam Ibnu Katsir itu sebagai ulama Ahlussunnah, memang benar demikian. Ya beliau termasuk ulama Ahlussunnah dari mazhab Syafi'iyah. Tapi yang jadi masalah, kenapa mereka menyesatkan gurunya? Menyesatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memakai muridnya dan membantah gurunya. Mustahil Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berguru dengan orang yang sesat, itu mustahil. Ya, beliau berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ternyata sesat misalnya, itu mustahil. Berarti kalau beliau menjadikan guru Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menunjukkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Dan ternyata memang demikian. Ya, lihatlah kitab-kitab beliau. Dari sisi mana kesesatan beliau? Beliau membantah kesyirikan. Ya, membantah musuh-musuh Islam. Ya, beliau buat kitab-kitab hudud untuk membantah musuh-musuh Islam seperti Syiah Rafidah, itu juga orang-orang kafir. Beliau membahas masalah na'am jihad, membahas masalah ibadah semuanya. Dan itu semua di atas dalil. Bisa dilihat di kitab-kitab beliau. Ya, seperti akidah wasithiyah dan yang lainnya. Tidak ada sedikit pun kesesatan atau menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu Isya. Akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.